Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wa tadhakkur wa tadhkir wal hath ala tamasuk bi kitabillah abi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair wa ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kita dihadirkan kembali dalam majlis ilmu di malam ini, di malam Ahad antara Maghrib dan Isya, untuk mempelajari dan membahas ilmu fiqih dari kitab Muqaddimatul Hadramiyah beserta syarah-syarahnya. Melanjutkan pembahasan tentang fasal rukun-rukun salat mayit. Telah dibahas sebagian atau dua dari 7 rukun yang ada di dalam salat mayit. Telah dijelaskan tentang rukun niat, bahwa niat dalam salat mayit sama seperti yang lainnya, yaitu wajib menggunakan kalimat fardu di dalam niat salat jenazah. Kita sebutkan dalam niat usalli ala hadzal mayyit fardhu kifayah 4 takbirat mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Al-ulama berbeda pendapat tentang kalimat kifayah. Kalimat kifayah yang ada di dalam niat salat jenazah itu bagus di ucapkan di dalam niat, di dalam hatinya tentunya, karena niat wajib dalam hati. Bagus diucapkan di dalam niatnya kalimat kifayah, fardu kifayah, tetapi tidak wajib. Seperti tidak wajib kita dalam niat itu mengucapkan mustaqbilal qiblati ya 4 takbirat lillahi ta'ala, itu semuanya tidak wajib, tapi bagus ketika diucapkan supaya disahkan niat kita oleh seluruh ulama yang ada. Karena sebagian ulama mewajibkan kalimat mustaqbilal qiblah, mewajibkan kalimat arba' takbirat, mewajibkan kalimat kifayah lillahi ta'ala, begitu. Jadi paling ringkas, paling minimal, paling singkatnya niat di dalam sholat jenazah kita katakan dengan hati kita, usalli ala hadzal mayyit fardhon makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Lebih lengkapnya lagi seperti yang tadi, usalli ala hadzal mayyit 4 takbirat fardhu kifayah mustaqbilal qiblati adaan ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Di dalam niat juga diwajibkan menggunakan niat ma'muman ketika kita menjadi makmum. Kalau kita tidak niat ma'muman di dalam sholat jenazah dan kita mengikuti imam tanpa niat ma'mum dan diiringi dengan disertai nunggu yang lama, maka batal sholat makmum yang tidak niat makmum tapi mengikuti imam. Lalu yang kedua yang sudah dibahas juga tentang rukun yang kedua, itu rukun arba'at takbirat, 4 takbir. 4 takbir dalam sholat jenazah itu merupakan rukun. Lebih dari 4 takbir enggak boleh sholat jenazah, kurang dari 4 takbir tidak dibolehkan. dalam sholat jenazah, paling minimal 4 takbir. Ya, kemudian kalau lebih, imam jika melebihkan takbir dalam sholat jenazah 4, lebih lagi tambahin lagi 5, tambahin lagi 6 takbirnya, maka dibolehkan untuk si imam, tapi si makmum tidak dianjurkan untuk ngikuti imamnya. Jadi kalau imam kita takbirnya 5 kali, kita diam aja enggak usah ikutin. Nah, dia 6 kali, kita diam aja enggak usah ikutin. Lalu boleh kita berpisah, niat pisah dari imam, kemudian salam duluan. Boleh juga kita nunggu sampai imam salam, lalu kita mengucapkan salam. Memasuki sekarang rukun sholat jenazah yang ketiga. Ini sholat jenazah, sholat yang sering kita lakukan juga di dalam masyarakat kita ini. Jadi perlu diperhatikan. Kalau yang umumnya sudah banyak diketahui, tapi tidak salahnya kalau kita lebih memperdalam permasalahan fikih yang ada dalam sholat jenazah ini. Atsalitsu qira'atul fatihati. Rukun yang ketiga di dalam sholat jenazah ini adalah membaca Fatihah. Membaca Fatihah di rukun yang ketiga. Rukun yang ketiga yaitu membaca Fatihah. Ya. Dan karena sholat jenazah adalah sholat, maka Fatihah pun menjadi rukun di dalam sholat jenazah seperti kita melaksanakan sholat yang lain, baik wajib ataupun sunnah. Tidak sah seseorang melaksanakan sholat tanpa membaca Fatihah ketika mampu baca Fatihah. Karena di dalam hadis disebutkan, la sholata liman lam yaqra biqira'atil bifatihatil kitab. La sholata liman lam yaqra bifatihatil kitab. Tidak sah sholat, la sholata, tidak sah sholat liman lam yaqra bifatihatil kitab, bagi yang tidak membaca Fatihatul Kitab, yaitu surat Al-Fatihah. Artinya dalam hadis ini menunjukkan bahwa Fatihah wajib dibaca di dalam sholat, dan sholat jenazah termasuk sholat, makanya disebut sholat jenazah. Kalau kita tidak mampu membaca Al-Fatihah seperti dalam sholat yang lain, kalau kita sholat zuhur misalnya, asar, maghrib, isya, sholat yang 5 waktu, kalau kita enggak mampu baca Al-Fatihah, maka wajib membaca gantinya. Begitupun di dalam sholat jenazah, kalau enggak mampu baca Fatihah, maka wajib membaca gantinya. Kalau enggak mampu baca gantinya, apa gantinya maksudnya? Gantinya itu dari surat yang lain yang ukurannya sama dengan Al-Fatihah. Kalau misal dia baca Qul huwallahu ahad bisanya, ya, karena baru masuk Islam mungkin, atau baru belajar, dulu gak ada yang pernah ngajarin orang Islam, tapi gak ada yang pernah ngajarin, hidup di pedalaman, Fatihahnya belum bisa, baru bisa surat pendek yang lain seperti Qul huwallahu ahad, maka sebagai ganti baca Fatihah, baca Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad kalau dibaca sekali tentunya ukurannya masih kurang, maka ya bisa diulang Qul huwallahu ahad, baca 3 kali misalnya, itu sudah seukuran Fatihah misal. Nah, jadi kalau enggak bisa baca Fatihah waktu sholat jenazah, enggak mampu baca Fatihah waktu sholat jenazah, maka diganti dengan bacaan surat yang lain yang mampu dibaca, dan ditakar ukurannya sebanyaknya seperti huruf-huruf Fatihah. Ukuran ayatnya, banyak-banyak ayatnya itu seukuran Fatihah, ditakar, dikira-kirakan. Kalau enggak mampu juga baca surat yang lain, Fatihah enggak mampu, yang lain juga belum bisa, Qul huwallahu enggak bisa, Qul huwallahu falak enggak bisa, Qul huwallahu binas enggak bisa, yang lain enggak bisa, satu pun surat Al-Fatihah surat dalam Al-Qur'an enggak bisa, maka diganti dengan zikir. Nah, ulama menganjurkan baca ayat, baca zikir al-baqiyatus salihat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Masyaallahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Itu ada beberapa macam zikir. Subhanallah 1, walhamdulillah 2, wala ilaha illallah 3, Allahu akbar 4, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim 5, masyaallahu kan 6, wal ma lam yasha lam yakun 7. Itu 7 7 macam zikir diulang beberapa kali sehingga ukurannya sama banyaknya dengan ukuran Fatihah. Kalau kita enggak mampu tadi baca Fatihah, enggak mampu baca surat yang lain juga mampu. Baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa bil azim masyaallah kana ma lam yasha lam yakun. Ulang lagi subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata, dan seterusnya dia ulang sampai sekiranya bilangannya sudah mencapai seperti Fatihah. Itu kalau kita enggak bisa baca sedikit pun Al-Qur'an. Kalau enggak bisa zikir juga, kalau ada orang sama sekali enggak bisa zikir. Jarang banget ini. Tapi kalau memang ada sama sekali orang mungkin baru-baru masuk Islam enggak bisa sama sekali zikir pun enggak bisa, maka diam habis takbir salat jenazah yang pertama Allahu Akbar, diamnya seukuran orang baca Fatihah. Seperti kalau kita sholat, kita enggak bisa sama sekali baca apa-apaan walaupun zikir enggak bisa, habis takbir Allahu Akbar kita diam seukuran orang baca Fatihah. Ya. Kalau udah lewat masa yang cukup untuk baca Fatihah dengan diamnya itu, baru kemudian ruku. Itu bagi orang yang tidak bisa membaca Al-Fatihah. Kemudian untuk pembacaan qiraatul Fatihah, pembacaan Fatihah dalam salat jenazah, yang afdal dibaca setelah takbir yang pertama. Itu yang afdalnya. Wajibnya enggak wajib. Umumnya kita ngerjakan begitu, tapi ketahuilah itu bukan wajib. Ya. Umumnya kita habis waktu salat jenazah takbir pertama Allahu Akbar kita baca Fatihah. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, sampai habis. Allahu Akbar, kemudian baca selawat. Allahu Akbar, baca doa untuk mayit. Allahu Akbar, kemudian salam. Umumnya dikerjakan bacaan Fatihah dalam salat jenazah setelah takbir yang pertama, tapi bukan wajib, itu afdolnya begitu. Afdolnya dibaca surat Al-Fatihah habis takbir yang pertama. Jadi diperhatiin. Itu bukan wajib. Itu afdolnya. Boleh aja kita membaca Al-Fatihah di takbir yang lain. Ya, takbiran pertama Allahu Akbar, diam misalnya enggak baca apa-apaan. Dia bisa baca Fatihah tapi dia enggak mau baca apa-apaan, dia diam aja. Dia mau baca Fatihah di takbir yang lain, silakan. Takbir habis takbir yang kedua, habis takbir yang ketiga, habis takbir yang keempat. Bahkan kata ulama kalau dia mengerjakan 5 takbir, habis takbir yang kelima masih boleh baca surat Al-Fatihahnya. Asalkan di dalam salat jenazah baca surat Al-Fatihah. Jadi kalau menurut pendapat yang mu'tamad, menurut pendapat yang terkuat dari sekian pendapat banyak ulama, boleh baca surat Al-Fatihah walaupun dibacanya bukan setelah takbir yang pertama, walaupun baca di takbir yang kedua, setelah takbir yang kedua atau setelah takbir yang ketiga atau yang keempat atau yang kelima bahkan. Nah, kalau kita baca bukan takbir yang pertama, misal kita baca di takbir yang kedua. Takbir yang kedua sebagaimana nanti akan datang pelajarannya, rukun yang berikutnya, bahwa setelah takbir yang kedua dalam sholat jenazah kita baca apa? Baca sholawat. Ya. Minimal Allahumma sholli ala Muhammad, minimal. paling minimal itu. Baca selawat habis takbir yang kedua, dan itu baca selawat habis takbir yang kedua hukumnya wajib. Akan datang nanti pelajarannya. Kalau ada orang habis takbir yang pertama enggak baca apa-apaan, kemudian habis takbir yang kedua sekarang dia mau baca Fatihah, baca Fatihahnya kapan? Baca selawat dulu, karena habis takbir yang kedua baca selawat. Baca selawat dulu terus baca Fatihah, atau baca Fatihah dulu kemudian baca selawat? Ya, kata ulama sama aja ini dan itu. Maksudnya boleh dibaca Fatihah dulu kemudian setelah itu baca selawat, boleh juga dibaca selawat dulu kemudian baca Fatihah. Atau setelah yang ketiga, setelah yang ketiga kita baca doa mayit, maghfirlahu warhamhu, maghfirlaha warhamha, dan seterusnya. Habis baca doa itu, kita mau baca Fatihahnya habis takbir yang ketiga. Ya, habis baca doa mayit boleh baca Fatihah, atau sebaliknya baca Fatihah dulu baru baca doa untuk mayit. Begitupun habis yang keempat sama pokoknya. Kalau kita mau baca Fatihah bukan yang pertama, bukan di takbir yang pertama, maka kita boleh mendahulukan baca Fatihahnya, setelah itu zikir yang semestinya dibaca, atau mendahulukan baca zikir dulu baru kemudian baca Fatihah. Ya, itu rukun yang ketiga, ya, membaca Fatihah. Tetapi ulama mengatakan Fatihah ini walaupun enggak wajib dibaca di takbir yang setelah takbir yang pertama, tapi enggak boleh dibaca setengah-setengah. Enggak boleh dibaca setengah di takbir yang pertama, setengah lagi di takbir yang lain. Kalau mau dibaca yang pertama, baca seluruhnya. Kalau enggak mau dibaca setelah takbir yang pertama, mau dibaca setelah takbir yang kedua misalnya, atau yang ketiga, ya baca seluruhnya setelah takbir yang kedua atau takbir yang ketiga dan seterusnya. Jadi enggak boleh dipisah-pisah, setengah Fatihah di takbir yang pertama dan setengah Fatihahnya di takbir yang lain, karena enggak ada agak ada aturannya begitu, enggak ada hadisnya begitu. Lalu rukun yang berikutnya, rukun yang keempat, ar-rabi'u al-qiyamu lil-qadiri. Yang rukun yang keempat, al-qiyam lil-qadir, berdiri bagi yang mampu. Salat jenazah wajib berdiri bagi yang mampu, sama seperti salat fardu yang lain, karena ini juga fardu kifayah. Salat jenazah fardu kifayah, maka diwajibkan berdiri bagi yang mampu. Ya, seperti di dalam pembahasan salat yang lainnya, kalau kita enggak mampu berdiri, ya kita boleh duduk. Kalau kita duduk enggak mampu, kita boleh berbaring sebelah kanan menghadap kiblat. Kalau kita enggak mampu berbaring, kita boleh terlentang. Di dalam sholat jenazah begitu juga sama. Ya, kalau kita enggak mampu berdiri, kita boleh berduduk. Kategori mampu atau tidak mampunya sama seperti yang disebutkan di dalam pembahasan sholat dulu. Ya, kalau seseorang berdiri dengan sebab penyakit misalnya yang ada dalam dirinya membuat dia enggak khusyuk, tapi kalau dia sholat duduk dia jadi khusyuk. Ya, kalau dia sholat diri, ya, dia punya penyakit misalnya puyeng banget, puyengnya berat, kalau dia diri karena puyeng sakit dia enggak bisa khusyuk, tapi kalau dia duduk puyengnya mendingan sehingga dia bisa khusyuk di waktu duduknya, maka dia boleh sholat duduk. Begitupun kalau seandainya dia duduk dia gak bisa khusyuk karena penyakitnya, tapi dia bisa khusyuk kalau dia berbaring, maka dia boleh berbaring. Ya begitu. Jadi yang kategori seseorang boleh pindah dari berdiri menjadi duduk, dari duduk menjadi berbaring dan seterusnya, yaitu kalau dia tidak bisa khusyuk dengan berdirinya, maka dia boleh duduk. Kalau dia bisa khusyuk duduk, bahkan kata ulama, kalau dia hanya, kalau dia cuma bisa setengah khusyuk, nggak bisa khusyuk sempurna. Kalau diri dia nggak bisa khusyuk sempurna. Dia bisa khusyuk tapi khusyuknya nggak sempurna. Tapi kalau dia duduk, dia bisa khusyuk sempurna. Ini dengan sebab penyakit. Kalau dia sakit, kalau dia sholat berdiri dengan sakitnya, khusyuknya nggak sempurna. Tapi kalau dia sholat duduk dengan sakitnya itu, khusyuknya bisa sempurna. Maka dia masih boleh duduk supaya khusyuknya sempurna dengan penyakitnya tadi. Dan begitu seterusnya. Di dalam sholat jenazah begitu juga. Kategori boleh duduk ketika tidak mampu, itu begitu batasannya. Jadi pada asalnya wajib sholat jenazah ini berdiri dilakukan, walaupun yang mengerjakannya itu anak kecil. Walaupun yang mengerjakannya anak kecil. Anak kecil kan gak wajib sholat jenazah ya, karena belum baligh. Sebagaimana kalau mereka itu anak-anak kecil yang belum baligh, gak wajib mengerjakan sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, belum mukallaf. Tapi kalau anak kecil itu mengerjakan sholat zuhur, asar, zuhur dan lima waktu ini, dia wajib gak sholat berdiri? Wajib sholat berdiri ketika mampu. Wajib sholat berdiri ketika mampu. Begitupun kata ulama, kalau yang mengerjakan sholat jenazah ini yang hadir bersama jamaah laki-laki, ada perempuan. Ya kita sebutkan kemarin pelajaran tentang sholat jenazah, bahwa perempuan boleh juga melaksanakan sholat jenazah bersama laki-laki. Hanya tidak gugur kewajiban sholat fardiyah jenazahnya itu dengan hanya dikerjakan oleh perempuan ketika ada laki-laki. Nah, kalau perempuan hadir bersama jamaah laki-laki untuk sholat jenazah, perempuan gak wajib, gak ada fardu kifayah bagi perempuan. Yang fardu kifayah itu adalah atas laki-laki. Tapi kalau perempuan hadir bersama jamaah laki-laki untuk melaksanakan sholat jenazah, maka dia pun wajib melakukannya secara berdiri ya, ketika mampu. Walaupun pada hakikatnya dia gak wajib, sama seperti anak kecil tadi, pada hakikatnya gak wajib melaksanakan sholat jenazah karena belum baligh. Tetapi kalau melaksanakannya, maka dia wajib berdiri ketika mampu. Lalu yang kelima, rukun jenazah, sholat jenazah yang kelima, al-khamisu as-salatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ba'da thaniyati. Rukun sholat jenazah yang kelima, salawat atas Nabi ba'da thaniyah, setelah takbir yang kedua. Ini bedanya salawat atas Nabi dengan Fatihah. Kalau Fatihah tadi boleh kita baca di waktu sholat jenazah habis takbir yang pertama, boleh habis takbir yang kedua, yang ketiga, yang keempat, atau bahkan yang kelima kalau seandainya dia takbirnya lima kali, kalau di imam atau sholat jenazah sendiri. Tapi sholawat atas Nabi yang kita baca di waktu sholat jenazah itu terikat tempatnya, itu bacanya harus dibaca setelah takbir yang kedua. Gak boleh di setelah takbir yang ketiga, keempat, atau yang pertama, dibaca setelah takbir yang kedua. Ya. Ini karena hadis sahih riwayat Imam Hakim bahwa sekumpulan sahabat melakukan demikian. Mereka melakukan membaca salawat atas Nabi setelah takbir yang kedua. Nah. Diriwayatkan di dalam hadis Imam Hakim, dan beliau mensahihkan hadis ini, dan rijal atau para perawi hadisnya, para perawi hadis Bukhari Muslim, dari Sayyidina Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu arda. Inna rijalan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum akhbaruhu anna salata alaihi sallallahu alaihi wasallam fi salatil janazah minas sunnah. Di dalam hadis riwayat Imam Hakim dari Sayyidina Abi Umamah, beliau mengatakan, Sayyidina Abi Umamah mengatakan dalam hadis ini bahwa sekelompok laki-laki para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anhum mengabarkan kepada beliau, kepada Sayyidina Abi Umamah, bahwa salat salawat atas Nabi di dalam salat jenazah itu minas sunnah, termasuk sunnah. Artinya minas sunnah yaitu wajibah, itu masuk yang wajib. Jadi salawat ala Nabi wajib dibaca di dalam pelaksanaan salat jenazah. Kemudian mereka mengerjakannya setelah takbir yang kedua. Jadi kalau dikerjakan di dalam salat jenazah, dalam salat jenazah orang baca salawat ala Nabi di takbir yang pertama atau takbir yang lain, maka bacaannya enggak sah. Yang minimal selawat ala Nabi yang dibaca yaitu Allahumma salli ala sayyidina, Allahumma salli ala Muhammad. Afdalnya lagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang afdalnya lagi pakai ali, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang afdalnya lagi selawat Ibrahimiyah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, mubarik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan seterusnya. Ma'ruf, kita sudah hafal semua. Salawat Ibrahimiyah itu yang paling afdol, yang dibaca di salam salat jenazah setelah takbir yang kedua. Lalu yang terakhir, bukan yang terakhir, yang keenam, rukun salat jenazah yang keenam, addu'a lil mayyit ba'da thalithah. Doa untuk mayit setelah atsalitsah, setelah takbir yang ketiga. Ini salat jenazah, kalau selawat tadi baca selawat wajib setelah takbir yang kedua. Nah, ini baca doa alal mayit, doa untuk mayit. Doa untuk mayit dilakukan setelah takbir yang ketiga. Ini ditentukan oleh ulama setelah takbir yang ketiga. Dan paling ringkas, paling singkat doa untuk mayit, ya kita bilang Allah maghfirlahu, Allah maghfirlahu, Allah marhamhu. Udah itu yang paling, yang paling singkat itu. Ya kita baca itu udah selesai. Makanya sholat jenazah ini gampang banget, mudah sekali untuk bisa kita pelajari. Walaupun orang awam baru pertama kali belajar sholat jenazah, dibisa. Pertama empat takbir. Takbir pertama baca Fatihah. Takbir yang kedua selawat. Takbir yang ketiga doa. Takbir yang keempat diem pun enggak apa-apa, salam udah selesai. Nah, paling gampang udah. Ya. Selawatnya yang paling pendek Allahumma shalli ala Muhammad, dan doanya yang paling pendek Allah maghfir lahu atau Allahummarham, Allahummarhamhu, selesai. Ya, enggak sampai 2 menit ngajarin ya, bahkan. Bahkan semenit cukup ngajarin orang untuk melaksanakan sholat jenazah, nggak pakai repot-repot. Hanya kalau kita mau menjabarkannya lebih dalam, memerlukan waktu yang lebih lama lagi. Ini di sini doa lil mayit banyak disebutkan oleh para ulama, ya diantaranya Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabari wa kabirina wa dhakarina wa unthana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyi alal Islam, wa man tawafaitahu minna fa tawafahu alal هذا الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. اللهم إن هذا عبدك وابن عبديك خرج من روح الدنيا وسعتها ومحبوبه وأحباؤه فيها إلى ظلمة القبر ومن هو لاقيه كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم أنت أعلم به منا، اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به، وأنت غني وأصبح فقيرا إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه، وقد جئناك راغبين إليك شفعنا له. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فاغفر له وتجاوز عنه. ولقه برحمتك ورضاك وقه فتنة القبر وعذابه وافسح له في قبره وجف الأرض عن جنبيه. Panjang doanya kalau kita mau ikutin, tapi yang paling masyhur, maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wa thalji wal barad wa naqi minal khathaya kama yanqu thawbu minad danasi wal Untuk anak kecil kata ulama, kalau hanya membaca doa Allahumma ij'al faratan liwalidayhi itu sampai akhir belum cukup. Kalau untuk anak kecil hanya, kalau hanya terbatas kepada doa itu saja. Itu doa yang ada di dalam membaca melaksanakan salat jenazah setelah kita takbir yang ketiga. Kemudian takbir yang keempat enggak ada kewajiban apa-apaan. Takbir yang keempat kalau kita diem aja enggak apa-apa. Ya. Kita mau baca doa boleh juga. Di dalam untuk ayat Al-Qur'an disunahkan juga baca doa di dalam doa untuk mayit. Rabbana ighfir lana wa li ikhwana alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan alladhina amanu rabbana innaka raufur rahim. Kemudian rukun yang terakhir, as-sabi', rukun yang ketujuh yang terakhir, as-salam, yaitu mengucapkan salam. As-salam di dalam salat jenazah tata caranya ada dua pendapat ulama. Sebagiannya mengatakan, Syekh bin Hajar Al-Haitami mengatakan bahwa di dalam sholat jenazah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seperti yang berlaku sama kita di sini. Dalam sholat jenazah memakai kalimat wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan menurut ulama yang lain, Syekh Muhammad bin Ahmad Ar-Ramli, beliau mengatakan enggak pakai sunnah barakatuh. Jadi assalamualaikum warahmatullahi. Jadi kalau kita salat jenazah ngedapetin ada imam cuman pakai assalamualaikum warahmatullahi, jangan diributin. Emang ada pendapat ulama yang mengatakan demikian, walaupun kebanyakan kita menggunakan wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang bilang assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah seperti sholat biasa, sholat wajib yang biasa kita lakukan, terus sholat sunnah, kita kan nggak pakai wabarakatuh. Terus jenazah kalau ada yang melakukan demikian, biarin aja, emang ada ikutannya. Ada ulama yang berpendapat demikian, jangan dipermasalahkan. Masalahnya khilafiyah. Nah, di dalam amalan ulama tarim hadramaut, ulama bani ulama alawiyin, ulama salaf alawiyin, mereka menggabungkan antara dua pendapat tadi, antara pendapat yang pakai wabarakatuh dengan pendapat yang enggak pakai wabarakatuh. Caranya wabarakatuhnya dibaca dengan perlahan. Jadi kedengaran yang enggak pakai tapi dipakai, tapi kalau disimak dengan baik dipakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuhnya pelan. Jadi saat apa menggabungkan antara dua pendapat Imam Syekh Muhammad bin Ahmad Ar-Ramli dan Syekh Ibn Hajar Al-Haytami. Ini selesai sudah pembahasan rukun-rukun salat jenazah di malam ini. Seterusnya, selanjutnya berhubungan dengan sunnah-sunnah yang ada di dalam salat jenazah. Sama sini ada yang mau tanya enggak? Udah isya ya? Baik. Boleh itu boleh ini, boleh Fatihah dulu lalu baca selawat, boleh selawat dulu baca baru baca Fatihah. Jadi ada pertanyaan. Ini diulang pertanyaan supaya yang streaming dengar. Di pertanyaannya kalau kita baca Fatihah bukan di yang rakaat bukan di takbir yang pertama. Baca Fatihah di takbir yang kedua. Dibaca dengan selawat juga. Apakah bacanya itu setelah Fatihah selawatnya atau sebelumnya? Maka jawabannya boleh dibaca setelah Fatihah, boleh dibaca sebelum Fatihah. Boleh Fatihah dulu kemudian selawat, boleh selawat dulu kemudian Fatihah. Yang lain? Baik. Niat sholat jenazah menggunakan atau menyebutkan nama mayitnya boleh, tapi bahayanya kalau salah maka sholat jenazahnya gak sah, kecuali kalau pakai kalimat hadza ini, misalnya mayitnya namanya siapa nih yang meninggal, Ismail bin Ibrahim misalnya, usalli ala Ismail bin Ibrahim arba takbirat fardu kifayah makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Ternyata setelah selesai sholat jenazah yang disolatin bukan Ibrahim, bukan Ismail bin Ibrahim. Tadi ada jenazah yang lain duluan ditaruh. Maimunah binti Ali misalnya. Ya udah sholatnya batal. Karena salah nama. Kecuali kalau dia gunakan dalam niatnya usalli ala Ismail bin Ibrahim hadza, saya meniat mensolatkan Ismail bin Ibrahim yang ini, pakai kalimat hadza ini. Kalau salah enggak apa-apa karena pakai ini mau Ibrahim mau yang lain yang penting yang ini gitu. Kalau ternyata bukan ternyata Maimunah ini yang di sholat jenazah yang disolatin, nggak jadi masalah, nggak batal sholatnya. Tapi kalau nggak pakai kalimat hadza, nggak pakai kalimat ini dalam niatnya, kalau salah namanya batal. Allahu a'lam. Baik. Arba takbirat di dalam niat enggak wajib, tapi kalau dia niatin arba takbirat enggak apa-apa masih ditambah, karena takbir itu zikir. Jadi orang yang berzikir mau nambahin zikir 4-5 enggak jadi masalah. Cuma di sini yang kata ulama sebutkan kalau dia bertakbir 5 kali 6 kali maka enggak sunnah angkat tangan. Kalau yang pertama sunnah, yang kedua sunnah angkat tangan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa yang pertama, kedua, ketiga, keempat, ketiga takbir kita sunnah angkat tangan? Karena pertama, yang kedua, ketiga, keempat ini masyru', arti masyru' emang disyariatkan begitu adanya. Disyariatkan takbir 4 kali, Adapun yang kelima, yang keenam enggak disyariatkan. Tapi dia mau tambahin terserah, zikir namanya Allahu Akbar kan zikir. Ya Allah Akbar zikir, dia mau tambahin, dia nyebutin zikir enggak ada salahnya, tapi enggak sunnah untuk angkat tangan karena yang kelima dan yang keenam takbirnya itu enggak disyariatkan. Ini enggak apa namanya? Enggak batal salatnya ketika niatnya 4 rakaat tapi kemudian takbirnya 5 6 kan cuma zikir. Cuma zikir doang. Lain dengan sholat. Kalau sholat kita niat zuhur 4 rakaat, kita tahu 4 rakaat kita nambahin 5 rakaat, maka batal sholatnya karena bukan rakaat, bukan zikir. Tambahin 5, ya, padahal udah tahu udah 4 masih ditambahin 5, batal sholatnya. Allahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladh dhalin.